الرحيم نويت صوم غد أن أدائي فرض الشهر رمضان هذه السنة لله تعالى. Artinya, aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala.